الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة، وما بكم من نعمة فمن الله. وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى الإله الحق الذي لا يستحق العبادة غيره، فهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم وبعد، أحمد الله أولا الذي جمع بيني وبين إخواني في هذا البلد البعيد عنا بفضله وقدرته جل شأنه، وهذه تعتبر من النعم علينا وعليكم، حيث أننا نجتمع من أجل تعلم العلم النافع والتناصح بيننا والتواصي بالحق، وهذا من الخير الذي امتدح الله به الصحابة ومن بعدهم، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالدين النصيحة، فعلى طلبة العلم والعلماء أن يبذلوا النصح للعوام والناس، وعلى العامة أن يتقبلوا النصح والتوجيه من مشائخهم وعلمائهم والدعاة إلى الله، حتى يصلح المجتمع وتصلح الأحوال وينجو الناس من الفتن. كلمتي كما سمعتم في هذه الليلة بإذن المولى سبحانه وتوفيقه وعونه عن أسباب الثبات على هذا الدين العظيم، الدين الذي اختاره الله لكم، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين اصطفاه الله لكم واختاره ورضيه، ألا ترضونه كما رضيه ربكم لكم؟ بلى والله. إذن فلا اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها من الأديان يرتضيه الله للناس. الكتب المتقدمة منسوخة، وأديان اليهود والنصارى محرفة، أما دينكم فارتضاه الله لكم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولهذا تضمن الله حفظه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يتغير الدين ولا يتبدل، فهذا الدين الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أمة محمد جعلكم الله خير الأمم بسبب أن الله اختار لكم هذا الدين الكامل الحنيف، واختار لكم أفضل الرسل فبعثه إليكم، فقابلوا هذه النعمة بالقبول، وقابلوا هذه النعمة بالشكر تزدادوا خيرا. فلهذا أعظم أسباب الثبات الإخلاص لله، وقبول هذا الدين قبولا بصدق وعزم واستقامة. بارك فيكم، فننصح الجميع بالتمسك بتوحيد الله. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإخلاص العمل لله وإخلاص التوحيد لله أعظم سبب أن تثبت على هذا الخير، فإن الشيطان لا يستطيع أن يضلك، لأن الله يحفظ أولياءه كما قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبتك الله في الدنيا على الإيمان، على التوحيد، على الصلاة، على الصيام، على البر، على الإحسان. الإسلام يشمل جميع أعمال البر، وأعظمها أن تثبت على لا إله إلا الله التي هي مفتاح الجنة. تفضل. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan menyempurnakannya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang banyak. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, dan tidaklah ada kenikmatan yang ada pada kalian kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua bersaksi bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan kita yang benar. Tidak ada sesembahan bagi kita kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Esa, tempat bergantung seluruh makhluknya. Maka segala nikmat yang ada di depan kita adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat pantas bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita dan kalian di negeri yang jauh ini. Semua itu adalah nikmat yang besar bagi kita. Maka mari kita jaga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan saling menasihati, saling menunjukkan kepada kebaikan. Dan itulah sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala puji dengannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagaimana firmannya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Kalian memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Agama Islam ini adalah agama nasihat. Agama yang dibangun di atas nasihat menasihati, sayang menyayangi para ulama-nya, memberikan nasihat dengan tulus dan ikhlas kepada kaum muslimin. Orang-orang awamnya menerima nasihat para ulama tersebut dengan baik, karena memang nasihat-nasihat tersebut mengarahkan mereka kepada kebaikan dan keselamatan. Oleh karena itu, pembicaraan saya pada kesempatan kali ini adalah tentang sebab-sebab kekokohan seseorang di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan bagi kita agama yang disempurnakannya, agama Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha bagi kita agama Islam ini, agama yang penuh keindahan di dalamnya. Bukankah kita semestinya ridha dengan apa yang dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita? Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memilihkan bagi kita agama Yahudi maupun Nasrani. Agama-agama itu telah berubah. Kitab-kitab yang terdahulu telah dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun agama ini agama yang kekal abadi. Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan jaminan akan menjaga kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan al-dzikra, al-Quran sebagai pemberi peringatan dan kami yang akan menjaganya. Agama Islam yang benar yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ. Maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala darinya dan dia di akhirat nanti akan termasuk orang-orang yang merugi. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, umat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kesyukuran tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan termasuk sebab yang paling besar, sebab utama yang menyebabkan kekokohan kita di atas Islam, di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menerima agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur. Istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa meminta keteguhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada mereka hamba-hambanya yang istiqamah akan diberi keteguhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas dalam beramal, orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan keteguhan dan kekokohan dalam beragama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini, mereka akan diteguhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikokohkan dalam agama mereka dengan senantiasa dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan berbagai macam amal saleh, amal kebaikan, salat, bersedekah, berjihad dan lain sebagainya dari amal-amal yang baik yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak ada zat yang berhak untuk kita ibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan sebab yang utama. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan agama kepadanya. Ini merupakan sebab utama dalam keteguhan kita. Ayakul subhanahu wa ta'ala, الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله عز وجل يتولى المؤمنين. فإذا تولاك الله عز وجل وقربك منه جل وعلا، رحمك وحفظك من السوء والبلاء والزلل، وثبتك على الدين، هذا من أعظم أسباب الثبات، تحقيق التوحيد، الثبات على الإيمان بمعنى الاستمرار على الخير، الاستمرار على التوحيد. لا تنحرف يمنة ولا يسرة إلى الكهان والمشعوذين، ولا إلى القبور، ولا إلى الشجر والحجر. عند المرض، عند الرخاء، عند الشدة، كن ثابتا، هذا معنى. مثل الجبل، الجبل ثابت في مكانه، ما ينتقل من هنا لهنا. كذلك أنت تكون عقيدتك ثابتة على الحق والصواب. ومن أسباب الثبات، سلمكم الله، قبول الحق. إذا نصحت ووجه إليك نصح فاقبله ما دام أنه نصح حق، وإذا رديته ربما تنحرف. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويقول سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فلا تضرك بإذن الله الفتن ولا الشدائد. بعض الناس اليوم بسبب أنه ينقص شيء من المال ينحرف، فربما قد كان من حفظة القرآن، وكان ربما من الدعاة، فربما فقر أو أغري بمال، فما تدري إلا وقد مال عن طريق الحق إلى طريق البدعة والغواية بسبب الدنيا. هذه والله خسارة. فينصح ولا يقبل، اترك البدع، اترك التحزب، اترك التعصب، ما في فائدة. قل أنت في الأخير متشدد، فهذا سبب من أسباب الانحراف عن الخير، عدم قبول النصيحة. إذا قبول النصيحة أمة محمد من أسباب ثباتكم على هذا الدين العظيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، والموعظة فيها الزجر، فيها التخويف بالله، فيها الرشد إلى الحق، فمن خالف ذلك فقد ينحرف والعياذ بالله. فقبول هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في انشراح صدرك، في انشراح صدرك، وفي استنارة بصيرتك. قال الله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالدين نور، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فالذي يؤمن بالقرآن هو كالذي يأخذ مصباحا في ظلمة الليل ويمشي في طريقه. أترون السيارة تمشي بدون نور؟ لا، إذا كان عندها نور تسلك الطريق المستقيمة. لا، إذا ما في نور ربما سقطت في أي حفرة. فكذلك العبد الذي ليس بآخذ بالقرآن، ولم يأخذ بالسنة النبوية، ولم يأخذ بتوجيه العلماء، ولم يأخذ منهج السلف، إيش ترى؟ يمشي في الناس في ظلمة الجهل، يمشي في الناس في ظلمة الجهل، يتخبط يمنى ويسرى في البدع، في الضلالات، في المعاصي، في الخرافات، تارى يغني وتارى يقرأ قرآن، اجتمع حق وباطل في لحظة أو في قلب امرئ مسلم عاقل. أنت إذن أيها الأخ الكريم اقبل الحق واقبل القرآن، فالقرآن من أعظم أسباب الثبات إذا قرأته وتدبرته وتفهمته. قال المولى سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الله أكبر، ما أعظم القرآن، ما أعظم القرآن! بركة التلاوة تصيبك وأجرها يثيبك، كذلك فهمه تدبره. ما في القرآن من القصص العظيمة عن الأنبياء، عن الرسل، عن الصالحين، هذا فيه تثبيت لك، أعظم تثبيت. صاحب البيت الذي يريد أن يبني دورا كبيرا 10 أدوار 20 دور، وش يفعل؟ يقعد، صلح القاعدة كثير، طيبة كلها زبل أو كلها اسمنت وحديد، قاع بيت ايش ثابت، لكن لو وضعه على رمل فعل أنه يسقط في أي يوم من الأيام، أقل شيء يسقط، يحمل الثقيل خلاص. ونحن نواجه الفتن الآن، نواجه الفتن يا أمة محمد، فخذوا بقواعد هذا الدين. قواعد العلم القرآن، قاعدة العلم وأساس العلم وبركة العلم هو القرآن، والسنة المطهرة شرح للقرآن. إذن فعلينا بأخذ القرآن والسنة ففيهما الثبات العظيم. الله سبحانه وتعالى mengatakan Allah sebagai wali bagi orang-orang yang beriman, Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah para taghut yang akan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Merekalah para penghuni neraka yang kekal abadi di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi, menjadi wali, menjadi pengurus, menjadi pembela bagi orang-orang yang beriman. Maka menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi sebab penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan manakala Allah subhanahu wa ta'ala tidak membimbing kita, tidak menjadi wali kita, maka kita akan dengan mudah tergelincir. Oleh karena itu, kita mari terus menerus berada dalam kebaikan, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan mengokohkan kita dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menoleh kanan dan kiri, tidak pergi ke dukun, tidak menyeleweng, baik dalam keadaan sempit maupun senang, dalam keadaan susah maupun senang. Maka ini akan menjadikan kita orang-orang yang kokoh dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita seperti gunung yang kokoh, gunung yang tidak pernah berpindah dari tempatnya. Meskipun berbagai macam musibah menerpa kita, semestinya kita tetap kokoh ketika kita bertauhid dan ikhlas serta melaksanakan berbagai macam kebaikan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk dari sebab-sebab kekokohan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah menerima kebenaran, menerima nasihat-nasihat yang baik yang diberikan kepada kita. Dan kita harus berhati-hati, karena kalau kita tidak menerima nasihat, maka ini akan menjadi sebab ketergelinciran kita dari jalan yang benar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Dan kami palingkan hati mereka dan pandangan mereka dari kebenaran. Sebagaimana mereka tidak mau beriman kepadanya dari sejak pertama kali. Dan kami biarkan mereka berada dalam kesesatan yang membingungkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadd tathbita." Kalau seandainya mereka itu melakukan permasalahan-permasalahan yang dinasihatkan kepada mereka dari sejak pertama kali itu adalah hal yang baik dan lebih mengokohkan agama mereka. Demikianlah, ma'asyiral muslimin, kewajiban kita terhadap nasihat yang diberikan kepada kita harus kita terima dengan baik dan jangan sampai kita menolaknya karena menolak kebaikan, menolak nasihat yang diberikan kepada kita ini akan menjadi sebab tergelincirnya kita wal'iyadu billah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah-fitnah yang banyak janganlah menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya sebagian manusia mudah untuk tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala hanya karena mendapatkan harta dan sejenisnya. Tadi yang mungkin dia termasuk orang yang hafal Al-Qur'an. Tadi yang mungkin dia termasuk dai, pendakwah, penyeru agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan sedikit iming-iming, dengan sedikit dari dunia, uang dan sejenisnya, walayadzubillah, kemudian dia tersesat, terjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu sungguh telah rugi dengan kerugian yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah akibat daripada orang yang meninggalkan kebenaran, tidak mau menerima nasihat yang diberikan kepadanya. Nasihat semestinya diterima dengan baik, diterima dengan hati yang jujur, akan menjadi sebab kekokohan dalam beragama. Maka terimalah al-haq, akan menjadi kokoh agama kita. Terimalah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan menjadi lapang dada kita, bercahaya hati kita. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Afaman kana maitan fa ahyainah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha." Bagaimana perumpamaan atau seperti orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dia dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan cahaya itu dia berjalan di antara manusia. Apakah sama orang yang seperti itu dengan orang yang hidup di dalam berbagai macam kegelapan? Ilmu Al-Quran dan Sunnah akan menjadi cahaya bagi kita. Coba bayangkan bagaimana ketika kita berada dalam kegelapan. Kalau kita berjalan dengan lampu senter atau lampu-lampu yang lainnya, maka dengan mudah dan cepat kita berjalan bisa menghindari berbagai macam lubang yang akan menggelincirkan kita. Lain halnya dengan orang yang berjalan dalam kegelapan itu tanpa cahaya, maka dia akan mudah tergelincir, mudah untuk jatuh. Maka terimalah Al-Quran dan Sunnah yang akan membimbing kita menuju jalan yang di ridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terimalah nasihat para ulama sehingga kita tidak akan mudah terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan, berbagai macam kebatilan, berbagai macam kesesatan. Terimalah kebenaran, terimalah Al-Quran. Itu akan menjadi sebab yang mengokohkan kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan orang-orang kafir itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahidah. Kadzalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila." ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Orang-orang kafir itu mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus, maksud mereka sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, demikianlah kami turunkan Al-Quran kepadamu secara bertahap, untuk kami kokohkan dengannya hatimu. Dan kami tartilkan, kami baca dengan sebaik-baiknya. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepadamu suatu ucapan, kecuali kami akan datangkan kepadamu dengan yang lebih baik dan penjelasan yang lebih terang. Demikianlah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengokohkan hati beliau. Maka Al-Quran itu menjadi sebab kekokohan seseorang dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Terimalah Al-Quran, pahamilah, bacalah ayat-ayatnya dan amalkanlah. Itulah yang akan menjadi sebab kekokohan seorang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bacalah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah dari orang-orang yang baik yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Itu akan mendorong kita untuk bisa kokoh dalam beragama. Menjadikan kita siap dan mau menirukan apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an sebagai pondasi, maka pondasi ini harus kuat dalam diri kita. Sebagaimana seorang dari kita kalau mau membangun rumah 10 atau 20 tingkat. Bagaimana, coba bayangkan. Kalau seandainya pondasinya kuat, maka rumah yang sekian banyak tingkatnya itu akan kokoh berdiri. Tetapi kalau seandainya rumah itu pondasinya lemah, tidak kuat, maka dengan mudahnya akan roboh rumah-rumah tersebut. Maka fitnah-fitnah yang ada yang datang silih berganti harus kita hadapi dengan kaedah yang kuat, dengan senjata yang kuat, yaitu dengan Al-Quran yang merupakan sumber ilmu. Kita hadapi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan bimbingan kepada kita supaya dengan mudah bisa menghadapi berbagai macam fitnah yang datang melanda kita. Maka mempelajari Al-Quran dan sunnah, mendalaminya dan mengamalkannya, ini menjadi sebab yang akan mengokohkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jika اشتغلنا بالقران الكريم تعليما وتلاوه وتفسيرا, عند ذلك اشتغلنا بالحق, اشتغلنا بالحق عن الباطل, وان تركنا القران واشتغلنا بالغنى والزمر والطبل هلكنا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم. انظر هذا الوعيد العظيم لمن اشترى اللهو والطرب، اشترى المعازف، اشترى الموسيقات وجعلها في بيته، في سيارته، في دكانه، في متاجره، في حالته، واستبدل الباطل بماذا؟ بالقرآن. جعل الباطل جليسه والعياذ بالله، ونبذ القرآن خلف ظهره. إذن هذا غوى وضل، اشتغل بالتمثيليات لأن هذا من اللهو والباطل. فابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة يفسرون أن اللهو هو الغنى. فكم أبناء المسلمين اليوم شغلوا بهذه الملاهي وصار القرآن منبوذا في الطيقان في الرفوف. فيا أمة الإسلام راجعوا أنفسكم فبإذن الله تنجحوا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم عن عمر. فالذي يأخذ بالقرآن يرفعه الله، يثبته الله، يهديه الله، يوفقه الله. والذي يترك القرآن خلف ظهره ويذهب إلى الغنى، إلى الزمر، أيضا يذهب إلى أقوال الرجال المخالفة للهدي النبوي من البدع، من الأذكار التي لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، يذهب إلى الخرافات، ينحرف إلى الأناشيد التي فيها مشغلة عن الخير والقرآن. هذا تسبب في هلاك نفسه، تسبب في هلاك نفسه أن ذهب إلى البدع وترك القرآن والسنة. إذن فمن أسباب الثبات اجتناب الغنى، اجتناب البدع، اجتناب أهل الأهواء. قال الإمام أبو قلابة رحمه الله: كان يقال لا تجالسوا أهل البدع ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، فإنا نخاف أن يغمسوكم في الضلالة ويلبسوا عليكم بعض دينكم كما لبس عليهم. أبو قلابة تابعي روى عن أنس يقول هذا في زمنه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بنا أكثر من 1400 سنة بيننا وبين محمد عليه الصلاة والسلام، والله بعد. إذا كان هذا أبو قلابة وكذا الحسن البصري رحمه الله من سادات التابعين يقول لا تجالسوا أهل البدع ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، فيعني أنهم سبب في الانحراف. فكن يا أيها المسلم الذكي ذكيا وحريصا على الخير، ويا أيها السني احمد الله قد ثبتك الله على الخير، فلا تسمع لرافضي يسب الصحابة ولا تجالسه ولا تفتح إذاعته ولا قناته ولا النت ولا تقرأ في كتب الروافض عموما ولا تقرأ في كتب أيضا التصوف ولا تقرأ في كتب التعصبات والحزبيات، فإنها تكون سببا كثيرا في انحرافك. الوقاية خير من العلاج. في المثل قي نفسك من هذه الشبه فهي خير لك من بعد أن تتعالج. ولا تقل أنا ذكي أستطيع أميز بين هؤلاء هذه الأقوال وهذه، لا ما تستطيع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي على أهل الكلام في أصحاب الفلسفة أن يضربوا في الأسواق ويطاف بهم بالعشائر ويضربوا بالنعال، يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وذهب إلى كلام أهل البدع أو قال الفلسفة. لا كلام الفلسفة الإمام الشافعي رحمه الله إمام. إذن فاحذر من الكتب البدعية، واحذر من النت الآن شغل كثير من أبناء الإسلام للأسف. الحمد لله هناك يعني قناة لبعض أهل السنة، قنوات كتب أهل السنة مملوءة، فتكتفي بها سلمك الله. نعم. بعد الأذن والإقامة وانتهينا إن شاء الله. طيب. الأذن والإقامة مرة واحدة، جزاكم الله خير. Baik. Jadi Syekh bilang untuk nanti azannya diundur langsung qomat. Baik, kita kembali kepada apa yang beliau sampaikan. Jadi menyibukkan diri dengan Al-Qur'anul Karim, dengan mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkannya, menafsirkannya, berarti kita akan menyibukkan diri dengan kebaikan. Dan ini akan menjadi faktor yang akan mengokohkan kita dalam beragama. Sehingga dengan demikian, kita akan menjauhkan dari berbagai macam hal yang jelek. Kita jauhkan diri dari musik dan sejenisnya. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Luqman: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. Dan di antara sebagian manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia tanpa ilmu dan ingin menjadikannya suatu bahan berolok-olokan. Dan apabila dikatakan kepadanya, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berpaling seolah-olah ada penutup dalam telinganya. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nyanyian-nyanyian dan kebatilan yang sejenisnya, semua itu akan menjauhkan orang dari kebaikan, dan orang yang melakukannya berarti dia telah menggantikan kebaikan yang telah datang kepadanya dari ayat-ayat Al-Quran dengan kejelekan. Orang yang menyibukkan dirinya dengan berbagai macam drama, dan kalau di kalangan kita berbagai macam sinetron dan sebagainya, mereka menyibukkan diri dengan suatu hal yang jelek, suatu hal yang tidak bermanfaat. Menjauhkan diri dari Al-Quran yang akan membawa mereka ke dalam kebaikan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu telah bersumpah dan menafsirkan bahwa lahwal hadis yang ada pada ayat dari surat Luqman tadi adalah nyanyian. Maka itu harus benar-benar dijauhkan. Umat Islam, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang akan menjauhkan kita dari kebaikan dan menjerumuskan ke dalam hal-hal yang jelek. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beberapa kaum dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an, wa yadau bihi akharin, dan akan merendahkan dengannya orang-orang yang lain, yang mengambilnya, yang mempelajarinya, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di dunia dan akhirat. Sedangkan yang berpaling, yang menjauh dari Al-Qur'anul Karim, maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Al-Qur'an akan mengangkat seseorang. Sebaliknya nyanyian dan perkataan-perkataan ahlul ahwa, zikir-zikir, wirid-wirid yang diajarkan oleh ahlul bid'ah, itu akan membawa orang ke dalam kerendahan. Sebagaimana orang-orang yang mengikuti anasyid, yang mereka katakan anasyid islami, akan membawa kepada kebinasaan. Karena akan melalaikan mereka dari Al-Quran. Demikian juga orang yang sibuk dengan berbagai macam bid'ah, akan membawa mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, sekali lagi ditegaskan bahwa termasuk sebab-sebab yang mengokohkan seseorang di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah menghindari lagu-lagu, menghindari musik, menghindari berbagai macam bid'ah. Seorang tabi'in, Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala, telah memberikan nasihat, jangan kalian duduk dengan mereka ahlul bid'ah, jangan kalian membantah mereka, jangan kalian mendengarkan mereka, karena mereka itu akan menyesatkan kalian, akan memberikan syubhat kerancuan kepada mereka, sebagaimana mereka sendiri telah terjatuh dalam keraguan-raguan tersebut. Abu Qilabah, yang beliau banyak mendengar dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di zaman itu, memberikan nasihat yang seperti itu, agar kita menjauhkan dari ahlul bid'ah, karena mereka akan menyesatkan kita, menanamkan keraguan dalam hati kita, sebagaimana mereka sendiri telah binasa dengan keraguan-keraguan itu. Demikian juga dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, jangan duduk dengan ahlul bid'ah, jangan membantah mereka, jangan berdebat dengan mereka, dan jangan dengarkan ucapan-ucapan mereka. Maka ini berarti bahwa menyibukkan diri dengan perkataan-perkataan mereka akan membawa kita kepada kesesatan. Maka orang-orang yang membaca kitab-kitabnya orang Rafidhah akan tersesat. Orang-orang yang mendengarkan ceramah-ceramah mereka, baik di radio maupun televisi dan sebagainya, akan membawa kepada kesesatan. Oleh karena itu, jauhkanlah diri kita dari buku-buku mereka, dari situs-situs mereka, dari channel-channel mereka. Ini semua akan membawa kepada kesesatan. Dan sebagaimana telah dikatakan, menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Lebih baik kita menjaga diri, tidak mendengarkan ucapan-ucapan mereka ahlul bid'ah dengan berbagai macam medianya, daripada kemudian setelah mendengarkan ucapan-ucapan mereka, hati kita menjadi sakit, termakan syubhat, dan kemudian harus diobati. Dan jangan sekali-kali seorang di antara kita mengatakan, saya bisa memilah-milahkan, membeda-bedakan di antara perkataan mereka. Saya bisa membawa diri mereka, diri saya sendiri menghadapi mereka. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah mengatakan tentang orang-orang yang mengikuti filsafat Beliau mengatakan, hukumku bagi mereka ahlul kalam adalah mereka itu dikelilingkan di kampung-kampung, di atas keledai dan dipukul dengan sandal. Dan dikatakan inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan kitabullah, meninggalkan Al-Quran, dan lari mengambil perkataan orang-orang filsafat. Maka berhati-hatilah kaum muslimin, semoga kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berhati-hatilah kita dari berbagai macam buku ahlul bid'ah, karena itu semua akan membawa kepada kesesatan. Dan sekarang ada channel-channel mereka yang menyebarkan berbagai macam kesesatan. Demikian juga di media elektronik, situs-situs dan sebagainya, situs-situs tempat mereka menyebarkan kesesatan. Itu semua harus kita jauhkan, harus kita hindari, kalau kita ingin menjadi orang yang selamat dan kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. من أسباب الثبات كما سمعتم ترك البدع وكذلك أيضا ردها، إذا سمعتها فلا تقبلها ولا تقبل أي باطل، فهذا من أعظم أسباب ثبات قلبك على الحق. روى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، أي مقلوبا على رأسه كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فانظر إلى هذا الحديث العظيم، أن الفتن والعياذ بالله ما تعرض على العيون ولا تعرض على الأيدي والأرجل، أولا تعرض على القلوب، فتن المال الحرام، فتن النساء، فتن الغنى، فتن العصبيات، فتن الأفكار الهدامة للدين والبدعة تعرض على القلب. القلب هذا هو يعتبر ملك البدن، يسيرك يمينا أو شمالا أو استقامة. إذن فحافظ عليه وابتعد عن المعاصي كلها، فإن المعاصي أعظم سبب في الانحراف. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا يوفق هؤلاء الذين انحرفوا عن دينهم بعد أن علموا. كان يصلي ثم ترك الصلاة، كان يقرأ القرآن ثم ترك القرآن، كان يزكي ثم ترك الزكاة وذهب إلى الربا والمحرم، كان يطيع أبويه يحسن الجوار فسار مسيئا. فلما زاغوا أي انحرفوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم، نعوذ بالله. فالمعصية تؤثر على القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأعظم أو من أعظم أسباب الثبات مجالسة الأخيار وقراءة قصص الأنبياء والصالحين وما لاقوا مع أممهم وصبروا على دينهم مع مؤاذاة الكفار لهم. فالله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ويقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فمن أعظم الأسباب كثرة التسبيح والتهليل، كذلك أيضا قراءة سيرة الأسير الأنبياء من القرآن والسنة الصحيحة. وأيضا لو اكتفيت بقراءة سيرة محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء والرسل وأفضلهم لقد وجدت خيرا كثيرا. فحين تقرأ قصة إبراهيم مع قومه يثبت وحده على التوحيد ويرمى به في النار وهو يقول: حسبي الله، من يستطيع أن يصبر مثلنا؟ يرمى في النار وهو يقول: حسبي الله، ما يتزعزع وينحرف عن الدين بمجرد التهديدات أو إغراءات دنيوية. موسى عليه السلام كم أوذي مع فرعون؟ فيا أمة الإسلام، القرآن مملوء بالقصص العظيمة والعبر الكبيرة. يوسف عليه السلام انظر، ثبت أمام المعصية ولم تزعزعه، ما سال لعابه إلى المرأة مع أنها سيدة وعظيمة وشريفة وجميلة، فلم يلتفت إليها، رأى برهان ربه فثبت وتركها لله. هذه فيها عبر لكم يا معاشر الشباب، يا معاشر أهل الإيمان. يقص الله علينا هذه القصص، إذا واجهتك مشكلة تذكر هذه المواقف الرجولية المواقف العظيمة وتتأسى بهؤلاء الرجال. وقوف عند الحرب، وقوف عند الفتن، وقوف عند المعاصي والهرم منها متنوعة. لو مرضت تصبر كما صبر أيوب ولا تشعوذ ولا تكهن. Jadi termasuk sebab yang mengokohkan kita dalam beragama adalah kita meninggalkan bid'ah-bid'ah, demikian juga menolak bid'ah-bid'ah itu kalau datang kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasannya fitnah-fitnah itu dipaparkan, didatangkan ke dalam hati-hati umat manusia seperti dianyamnya tikar satu demi satu. Maka hati mana yang menerimanya akan dituliskan noktah hitam padanya, dan hati mana yang menolak fitnah-fitnah tersebut akan dituliskan noktah putih padanya, sehingga akhirnya hati menjadi dua kelompok. Ada yang putih, jernih dan terang, tidak akan terganggu, terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang ada. Dan hati yang kedua, hati yang hitam, hitam kelam, sampai diumamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti periuk yang terbalik. Periuk yang digunakan untuk masak kemudian ya hitam kelam. Seperti itu hati yang senantiasa menerima fitnah-fitnah yang datang kepadanya, sehingga hati tersebut tidak tahu lagi mana yang baik dan mana yang jelek kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka fitnah dalam hadis itu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu tidaklah ditawarkan kepada mata, tidaklah ditawarkan kepada telinga dan anggota-anggota badan yang lainnya yang ada di luar. Tetapi pertama-tama fitnah itu datang kepada hati. Hati seperti raja bagi anggota badan. Maka ketika hati sudah terkena dengan fitnah-fitnah, baik wanita, harta maupun tahta, dan fitnah-fitnah yang lainnya, maka sudah barang tentu anggota badan yang lainnya dengan mudah mengikuti apa kata hati yang sudah terfitnah tersebut. Oleh karena itu, jagalah hati kita, jauhkanlah diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kemaksiatan itu menjadi sebab tergelincirnya orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, "Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin." Ketika mereka menyeleweng, menyimpang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sesatkan hati mereka, dan Allah tidaklah memberikan bimbingan kepada orang-orang yang fasik. Ketika mereka menyeleweng, maka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya orang itu salat, kemudian salat dia tinggalkan. Tadinya dia berzakat, kemudian dia tinggalkan. Tadinya dia menjadi orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada tetangganya. Tetapi ketika hatinya sudah menyeleweng, dia akan tinggalkan itu semua. Maka kemaksiatan memang sangat besar pengaruhnya terhadap hati, akan mengotori dan menutupi hati. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, atau sungguh sebenarnya, bahkan menutupi hati-hati mereka apa yang telah dahulu mereka lakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita hindarkan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menjadi sebab kokohnya hati kita. Juga termasuk sebab yang akan mengokohkan diri kita di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa duduk dan berteman dengan orang-orang yang baik, yang akan membawa kita dan mengingatkan kita dengan kebaikan. Demikian juga termasuk akan mengokohkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membaca cerita kisah-kisah orang yang baik, kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam, kisah-kisah orang-orang yang bersabar terhadap fitnah-fitnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, gangguan-gangguan orang kafir yang mereka hadapi. Kita baca cerita-cerita mereka dan kisah-kisah mereka. Ini akan mengajarkan dan membawa kita untuk bisa menjadi orang yang kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, "Sungguh kami telah tahu bahwasannya hatimu menjadi sempit dengan apa yang mereka orang-orang kafir katakan." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang-orang yang sujud, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama orang-orang yang sujud juga akan bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengokohkan hati kita. Allah pun menegaskan, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak." Dan masing-masing kami ceritakan kepadamu dari cerita-cerita para nabi yang dengan itu kami mengokohkan hatimu. Maka dengan membaca dan meneladani kisah mereka, orang-orang yang baik akan mengokohkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana banyak bertasbih dan bertahlil, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga akan menjadi sebab kokohnya hati kita. Kita baca kisah-kisah dari Al-Qur'anul Karim, kisah-kisah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang kuat dan kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tidak, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca sirah beliau sudah akan lebih dari cukup untuk mengajarkan kepada kita kebaikan yang sangat banyak. Maka bacalah sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Ibrahim juga mengajarkan kepada kita kekokohan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beliau menjadi orang yang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala meskipun hanya sendirian. Beliau kokoh di atas tauhid. Meskipun beliau dilempar ke dalam api, beliau tetap mengatakan, Hasbi Allah, cukup bagi aku Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai ungkapan kekokohan beliau di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Musa alaihi salam yang banyak disakiti oleh Fir'aun, yang tetap kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, juga pelajaran yang berharga bagi kita. Nabi Yusuf alaihi salam yang sabar dengan kemaksiatan yang ada di depan matanya, tetapi beliau lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menghindarkan diri dari kemaksiatan. Itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kalian, wahai para pemuda. Contohlah Nabi Yusuf alaihi salam dalam bersabar menghadapi berbagai macam godaan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang sakit, bacalah kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Bagaimana beliau bersabar menghadapi cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit tersebut. Membaca kisah-kisah mereka akan membantu kita untuk semakin kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min a'zami asbab al-thabati ala hadha al-khair kafratu al-ta'ati wal-ibadah. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة فانظر يرحمك الله إلى هذا الحال اليوم مسلم وغدا كافر بالليل مسلم وفي الصباح قد كفر بسبب المال بسبب الدنيا بسبب المحن بسبب الزلل في الصباح يصلي ويصوم ويقول لا إله إلا الله وفي المساء ربما صار نصرانيا يهوديا علمانيا منحرفا عن الدين نعوذ بالله والله إنها فتن إذن أكثر من ذكر الله ومن الطاعات ومن الصدقات ومن النوافل أكثر باللجوء إلى الله بالدعاء فهذا أيضا من أعظم أسباب الثبات قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وكان كثيرا ما يقول عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وفي دعاء آخر اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك إلى طاعتك فالشخص يلتجئ إلى الله بالدعاء يبتهل إليه والله يا أمة الإسلام ما نستطيع نثبت أنفسنا ولا شيء وإنما الثبات من الله واللجوء إليه سبحانه فاعتصموا به يعصمكم الله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم فنحن في زمن المغالطات في زمن المحن في زمن أيضا يعني اضطهاد أهل الدين ولكن لا يضر هذا إذا علم الله صدقك وعلم إخلاصك والتجاءك إليه فما يضيعك سبحانه وتعالى فسيسر لك أمر الدين وأمر الدنيا ويرزقك جلساء صالحين يعينونك على الحق Naam, fabtahilu ila Allah. Ibtahilu ila Allah biddu'a. Wa aydan min a'zami asbab al-thabat mujalasat ikhwanikum, talabat al-ilm fi al-masajid, fi halaqat al-dhikr, al-mushawara, al-mu'awana, istisharat ahli al-ilm inda al-nawazil. استشارة أهل العلم عند النوازل وهذه من أعظمها أيضا. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولو الأمر هم العلماء والفقهاء، وهم أيضا ولاة الأمر العقلاء، فهؤلاء عند النوازل ترجع إليهم الأمور، ولا ينبغي أن يطيش الشباب سواء في مسائل هجم العدو على البلد، استشار العلماء والأمراء، حصلت فتن وقامت قلاقل في البلد، لا تتعجل ولا تحكم حتى يحكم أهل العلم. فهذا من أسباب الثبات، عدم مسابقة أهل العلم في الفتوى في الأحكام. وهكذا أيضا بارك فيكم المجالسة للصالحين، يثبتوك على الخير، إن زللت نصحوك، وإن نسيت ذكروك، وإن جهلت علموك. فهذه من وصيتنا لكم بارك فيكم أيها السامعون. وهناك أسباب أخرى لكن هذه تعتبر أصولها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يميتنا وإياكم على سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يعيدنا وإياكم من الكفر والشرك والفتن والرياء والسمعة، إنه سميع عليم. والحمد لله رب العالمين. Juga termasuk sebab yang paling besar yang akan mengokohkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim." Bersegeralah kalian semua untuk beramal, karena khawatir datangnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Di pagi hari seorang menjadi muslim, di sorenya sudah menjadi kafir. Di sore hari masih muslim, di pagi harinya sudah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sepotong dari dunia. Hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Lihatlah, di pagi harinya, dalam hadis itu disebutkan, seseorang masih menjadi muslim, sekarang masih menjadi muslim, besok menjadi orang kafir dengan sebab fitnah harta yang datang kepadanya. Di sore hari masih muslim, di pagi harinya menjadi kafir. Di pagi hari masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat dan puasa, di sore harinya menjadi kafir, di keesokan harinya menjadi kafir karena dahsyatnya fitnah dunia yang datang kepadanya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi memerintahkan kita untuk bersegera banyak-banyak beramal, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan menjadi benteng bagi kita dari berbagai macam fitnah yang datang menghampiri kita. Banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa adalah ibadah. Doa akan mengokohkan hati. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Allah, zat yang mengatur seluruh hati, arahkanlah hatiku kepada ketaatanmu. Demikianlah Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa. Kita banyak berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kekokohan dan keteguhan hati. Sungguh umat Islam, kita tidak mampu, tidak akan bisa mengokohkan hati kita dengan kemampuan dan kekuatan diri sendiri kita. Menghadapi berbagai macam fitnah yang datang melanda, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengokohkan hati kita. Maka perbanyaklah doa, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman yang seperti ini, zaman berbagai macam fitnah, fitnah harta dan fitnah-fitnah yang lainnya. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita mendekatkan diri dan banyak berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari fitnah-fitnah yang menggelincirkan. Juga termasuk sebab yang akan mengokohkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah sering-sering dan banyak-banyak duduk bersama para penuntut ilmu, bermusyawarah dengan mereka, bermusyawarah dengan para ulama ketika terjadi permasalahan-permasalahan baru, permasalahan kontemporer. Kembali kepada para ulama dan tidak mendahului fatwa mereka. Sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila datang kepada mereka suatu perkara, mereka lantas menyebarluaskannya. Kalau seandainya mereka kembalikan itu kepada para ulama, niscaya orang-orang yang pandai untuk menyimpulkan akan mengetahui hukumnya. Maka itulah kewajiban kita, mengembalikan permasalahan-permasalahan yang besar kepada para ulama dan tidak mendahului fatwa-fatwa mereka. Ketika ada musuh yang datang menyerang kampung halaman kita, kita bertanya kepada para ulama. Ketika datang fitnah-fitnah, kita kembali bertanya kepada mereka para ulama dan tidak mendahului fatwa-fatwa mereka. Ini akan mengokohkan orang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang banyak duduk dengan orang yang saleh, yang akan menasihati dia, meluruskannya, membimbingkannya dan mengingatkannya, dia akan kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan sebenarnya di sana masih banyak sebab-sebab lain yang mengokohkan orang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang sudah disampaikan tadi merupakan inti dan pokok-pokoknya. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tidak tampak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Wallahu a'lam bissawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jazallahu Shaykhana Abu Abdullah Uthman As-Salimi hafizahullah ta'ala wa ra'ah ala ma qaddama wa nasah wa nas'alullah jalla fi 'ala ay yubarik fi 'ilmihi وينفع به المسلمين. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم للنساء في هذه البلد خصوصا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم وبعد. السائل يقول: ما نصيحتنا للنساء في هذا البلد؟ النصيحة سلمكم الله: الدين دين الإسلام نزل للرجال والنساء، ديننا واحد، ما في فرق بين الرجال والنساء في عموم الدين والشريعة، فالتوحيد النساء مخاطبات به كما الرجال مخاطبون بإخلاص العمل لله وتوحيد الله وتعظيم الله والابتعاد عن الشرك، فإن الشرك أعظم الذنوب كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول سبحانه وتعالى عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أو محذرا له ولأمته: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهكذا الصلاة النساء مأمورات بها كالرجال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عموما، وهكذا الصيام، وهكذا البر للوالدين، حسن الجوار. الشريعة كلها للرجال والنساء، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ونساء الصحابة رضي الله عنهن وعن الصحابة أجمعين كنا يتعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم العمومات، والنساء قد يخصهن بعض الأحكام مثل أحكام في الحيض والنفاس، وهكذا حكم الحجاب، فالمرأة فرض الله عز وجل عليها الحجاب حتى لا تفتتن ولا تفتن غيرها من الرجال الأجانب، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا الخطاب لنساء النبي الطاهرات ولبنات النبي الشريفات الكريمات، وخطاب لجميع المؤمنات: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب معروف أن يكون هذا الجلباب فضفاضا على جسمها ساترا لجميع بدنها ومرسلة له على وجهها ونحرها، فلا يجوز للمرأة المسلمة التي قد شهدت أن لا إله إلا الله أن تتبرج، لا يجوز لها أن تكشف شعرها ولا نحرها ولا ذراعيها ولا ساقيها، هذا ما يعلم بالتاريخ الإسلامي، أن بعض المسلمات تخرج على هذه الهيئة نأسف والله. بعض النساء قد تراها في مطار الطائرة أو في الطائرة أو تراها في السوق، والله تظن أنها ما هي مسلمة، شعرها منشورا وساقها مكشوفا، في أي دين هذا؟ ما هو في دين الإسلام. فلذلك الواجب على المرأة المسلمة لا تتعلم التغرب، تصير تابعة للغرب، تابعة. هذه هي التبرج، بل صار أعظم من تبرج الجاهلية الأولى، والله بعض التبرج صار أعظم من الجاهلية الأولى. الله يقول لنساء نبيه: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال قبلها: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن، ابقين في بيوتكن، الآية من أولها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الذي يريد أن يعرف الجاهلية الأولى ينظر إلى أمريكا، إلى أوروبا ونسائها الفاتنات اللواتي يلبسن الضيق، هذه الجاهلية الأولى. أي من جاهلية أولى؟ هم يقولوا تقدم، لا والله قد رجعوا إلى جاهلية أبي جهل، إلى جاهلية أبي جهل وأبعد. هم يزعمون أنهم تقدموا، أين تقدموا؟ بل ذهبوا إلى الحضيض، الأخلاق ذهبت والكرامة واو. فلهذا المسلمة واجب عليها أن تتقي الله، سواء في هذا البلد أو في غير هذا البلد. أحمد الله أن الله قد اختاركم على كثير من الأمم، كثير من الإمم من الرجال والنساء يعبدون الصلبان، آخر يعبد الكواكب، آخر يعبد الفرج، وآخر يعبد البقر. في الهند يعبدون البقر، ليش تعبدون البقرة؟ قال: ادت لنا الحليب. طيب ليش ما تعبد الشجرة التي إذا تعطيكم الثمر؟ أهواء وضلالات. بل أخبرت أنهم يعبدون بعض الفرق تعبد الفئران، يعبد واحد المفسد، الفأر هذا مفسد، ها، ومع هذا عبدوا من دون الله، نعوذ بالله. احمدوا الله قد اختاركم الله على سائر الأمم، فاثبتوا على الدين وعلى الخير رجالكم ونساؤكم. وعلى الآباء فهم الله والمسؤولين أن يحافظوا على بيوتهم، حافظوا على كرامتهم. واحد خبيث من أعداء الإسلام يسأل أحد المسلمين الصحفيين أو كذا، قال: ليش أنتم تغارون ألا يختلط الرجال بالنساء؟ ليش؟ فأجابه فقال: نحن لا نحب أن يأتي أن تلد نساؤنا من غيرنا. فأفهم، يعني ما يريد أن يسبب الزنا، يسبب الفجور. المسلمون عندهم شهامة، عندهم كرامة، عندهم يعني المسلمون عندهم ماذا؟ أنفة، أن يأتي ولد من غيره. فهمتم الآن؟ أما الجاهلية الأولى هي مثل أمريكا الآن، فهمت الآن؟ ولهذا المسلم يحمد الله أن الله اختاره على كثير من الناس، صحيح؟ فنقول جزاكم الله خيرا، نصيحتنا لنساء المسلمين أن يتقين الله ويعملن بالقرآن، يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ومع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. بالله التوفيق. Pertanyaan pertama yang diajukan kepada Syekh Utsman Fadhilullah Ta'ala, apa nasihat engkau ya Syekh bagi para wanita di negeri kami secara khusus? Maka beliau menjawab bahwasanya agama ini agama yang umum untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah tauhid misalnya, para wanita sebagaimana kaum lelaki diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Di mana kesyirikan sebagaimana dikatakan oleh Luqman al-Hakim, "Inna syirka la zulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Allah Subhanahu wa taala pun mengarahkan kalimatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi teladan bagi umatnya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik, niscaya akan gugur amalan-amalanmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini semua diarahkan kepada kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan. Demikian juga perintah untuk salat, wa aqimus shalah, wa atuz zakah, umum bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian juga puasa, birrul walidain, menyambung tali silaturahim dan sebagainya. Itu semua adalah syariat yang umum bagi laki-laki dan perempuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang mengamalkan amal yang saleh dari laki-laki dan perempuan, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Itu semua diarahkan, ya. Itu menunjukkan bahwasannya agama ini agama yang umum bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hijab kepada para wanita muslimah. Hijab yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna." Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan para wanita kaum muslimin, istri-istri kaum mukminin, agar mereka menjulurkan jilbab mereka kepada badan-badan mereka. Itu lebih dekat agar mereka dikenal sehingga tidak mereka diganggu. Jilbab yang diketahui, jilbab yang luas menutupi seluruh badan, longgar, tidak sempit. Tidak boleh bagi wanita untuk tabarruj, untuk memamerkan keindahan tubuhnya, untuk mejeng. Tidak boleh bagi mereka menampakkan wajahnya, menampakkan betisnya dan sebagainya, menampakkan perhiasan-perhiasannya. Tidak seperti sekarang. Di pesawat, di pasar-pasar, engkau lihat wanita-wanita yang tidak berhijab, yang menampakkan rambutnya, menampakkan lehernya dan sebagainya, sampai engkau mengira bahwa dia bukan seorang wanita muslimah. Tetapi, ya, sebenarnya mereka adalah wanita muslimah. Dan Islam tidak kenal dengan orang-orang yang seperti itu. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Islam mengajarkan pada wanita untuk berhijab, menutup badan mereka, menutup seluruh badan mereka. Dan Islam melarang wanita-wanita bertabarruj sebagaimana pada jahiliyah zaman dahulu. Dan apa yang kita lihat di zaman ini barangkali lebih parah daripada apa yang terjadi di zaman jahiliyah dahulu. Kalau mereka melihat, mereka melakukan itu karena mungkin meniru orang-orang Amerika, orang-orang Barat, karena menganggap mereka adalah orang-orang yang maju. Padahal kenyataannya bukanlah kemajuan yang ada pada mereka, tetapi merupakan kemunduran. Maka sebenarnya wanita muslimah harus menjadi orang yang lebih baik, kembali kepada agamanya. Sehingga tidak seperti orang-orang kafir yang tidak terbimbing dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menyembah sapi atau menyembah berhala. Ketika dikatakan kepada mereka, "Kenapa engkau menyembah sapi?" Mungkin di antara mereka ada yang menjawab, "Karena sapi memberikan susu dan lain sebagainya." Katakan kepada mereka, "Kenapa tidak menyembah kepada pohon-pohon yang memberikan buah-buahan?" Itu adalah satu kejahilian, itu adalah satu kemunduran. Dan barangkali dengan kebodohan-kebodohan mereka, suatu hari nanti, kata Syekh, mereka bisa menyembah tikus yang merusak. tikus yang senantiasa merusak karena kejahilan mereka, karena suatu hal yang ada padanya, bisa jadi karena kejahilan itu mereka kemudian menyembahnya. Maka kita semestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita, sehingga Allah tidak menjadikan kita dari mereka, orang-orang yang jahil yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang mulhid bertanya, seorang yang tidak senang dengan kaum muslimin, karena orang Islam senantiasa menghindarkan diri, menghindarkan wanita mereka dari campur aduk dengan lelaki yang bukan mahramnya. Orang itu bertanya, kenapa kalian tidak mau istri-istri kalian atau wanita-wanita dari kalian bercampur dengan laki-laki? Maka dengan kepolosannya seorang muslim menjawab, kami tidak ingin para wanita kami melahirkan anak dari selain kami, dari selain suami kami. Maka kewajiban bagi para wanita muslimah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan berhijab sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengikuti orang-orang barat. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أدوات وأجهزة الإعلام غزت البيوت وفيها ما فيها، فما نصيحتكم عند اقتنائها؟ أجهزة بالفعل، تلفزيون و... أسأل الأخ عن هذه أجهزة الإعلام أو أجهزة التلفزيون الذي فيه صور. نحن ننصح المسلم أن يبتعد عن أسباب يعني الغفلة والأسباب التي تشغل عن القرآن. نأسف أن بعض شبابنا الآن شغل بالتفرج على أو النظر إلى المسلسلات، وبعضهم صار ما يريد مسلسلة إسلامية أو يقال مسلمين، بل صار يريد أن يكون مع المسلسلات الأمريكية والعجمية فهمت الآن؟ تطور في زعمه، قد صار يشاهد الأفلام الخليعة الدنسة التي ما ينبغي المسلم أن ينظر إليها نظرة واحدة. فأنت نساء آريات ورجال عراه في مجلس واحد، هذه أفلام يا إخوان تفسد الأخلاق، تفسد الدين. طيب التلفزيون الذي ما فيه مثل هذا فأقل ما فيه مشغلة، أقل ما فيه مشغلة تشغلك عن القرآن، عن الذكر، عن الطاعة، عن الصلاة، عن بر الوالدين، حتى عن علوم الدنيا. بعض الأبناء صار مشغولا بالقناة وبالهواتف يقلب هذه الآن ما هو التلفز في البيت، الآن في كل أكثر الشباب معهم هواتف من هذا ويقلب كم برامج، هذه فتنة أثارت أعظم من التلفز في البيت. بل الرجال والنساء للأسف، فما خلقنا يا إخوان نتتبع الصور، نتبع يعني القيل والقال ونضيع حياتنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، شبابه فيما أبلاه، وعلمه فيما عمل به، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. بعضهم يكتسبه حلال لكن ينفقه في الأشياء الباطلة، فالمسلم يجب عليه أن يحذر. والله عز وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سمعك فائدة لك، منفعة عظيمة لك، خلقه الله لتنتفع به في الدين والدنيا، ما خلقه لك أن تضيعه في سماع الأغاني، و كذلك بصرك في النظر إلى ما لا ينفعك أو ربما محرم. انتبه سلمك الله. كذلك أيضا شبابك لا تضيعه، تعلم العلم عند فراغك، اكتسب المال الحلال، تعلم ولو أمور دنيوية تنفع المسلمين في الطب، تنفع المسلمين في الهندسة. طيب، لكن لا تجعل الهم الأكبر هو الدنيا. أي نعم، قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي العذاب والهلاك والدمار، والشهوات اتبعوها إما شهوات محرمة فهذا تحرم لذاتها، أو شهوات مباحة لكن جعلتهم وحملتهم هذه الشهوات المباحة إلى أن تركوا الواجب أو ارتكبوا محرم. فانتبه يا مسلم، كن حريصا على حياتك سلمك الله. فما ينبغي أن تشتري هذه الأجهزة التي هي ما فيها مصلحة. الهواتف لا تدخل في مسألة إيش؟ الصور، مسألة التمثيليات. نعم. Pertanyaan kedua yang diajukan kepada Syekh tentang alat-alat elektronik yang telah menyerang rumah dan di dalamnya terdapat berbagai macam fasilitas yang membawa mudarat. Bagaimana nasihat Syekh untuk memiliki hal-hal yang telah disebutkan? Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab tentang masalah alat-alat elektronik yang seperti ini, TV dan sejenisnya termasuk handphone. Beliau menasihatkan agar seorang muslim menjauhi sebab-sebab yang menjauhkan dia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab yang melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin sangat disayangkan menyibukkan diri untuk mengikuti tayangan-tayangan, ya, sinetron, film-film yang bersambung yang disiarkan di stasiun-stasiun televisi. Tidak hanya yang ada di negeri-negeri Islam, bahkan sinetron dan film-film yang berasal dari negeri-negeri yang kafir, yang di sana banyak terdapat pengumbaran terhadap aurat, pelacuran dan sebagainya. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang seperti itu tentu suatu kerugian. Dan termasuk dalam hal ini juga sibuk dengan handphone yang terdapat di dalamnya berbagai macam fasilitas. Fasilitas-fasilitas yang merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasalam telah mengingatkan bahwa pada hari kiamat nanti dikatakan tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba sampai ditanya tentang empat perkara. Tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Tentang badannya untuk apa dia gunakan. Tentang ilmunya untuk apa dia gunakan. Apa yang telah dia amalkan. Dan tentang harta. Dari mana didapat dan kemana dibelanjakan, kemana digunakan. Barangkali dalam masalah harta, orang mendapatkannya dengan cara yang halal. Tetapi ketika menggunakannya, menggunakannya pada cara yang batil. Pada cara-cara yang keliru. Maka barang tentu, ya sudah barang tentu itu semua termasuk yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan dengan telinga kita mendengarkan apa akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mata kita, kita melihat apa yang kita lihat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jauhkan diri kita dari berbagai hal yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalaikan kita dari ketaatan kepadanya. Dan mari kita sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta benda dan anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan bahwa setelah generasi yang baik, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datang setelah mereka generasi yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, hawa nafsu, maka mereka akan menjumpai kesesatan. Generasi yang datang kemudian, yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, syahwat-syahwat yang haram dia senantiasa lakukan, maka sudah barang tentu itu adalah merupakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan barangkali suatu hal yang mubah tetapi terlalu lama dia menyibukkan diri dengannya, maka itu akan melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya seorang muslim menjaga diri dari perkara-perkara tersebut, menyelamatkan diri dari berbagai hal yang melalaikan dia dari zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Handphone yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala juga harus dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang baik, tidak untuk melihat gambar-gambar yang haram dan fasilitas-fasilitas yang haram yang lainnya. Semestinya kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang seperti ini. قال السائل عفا الله حياكم الله وحياك. قال نصحتنا بهذه النصيحة الأبوية عند الأخذ بالقرآن، ولكننا كما تعرفون نعيش في بلاد نتكلم بغير العربية، فنرجو منكم النصيحة والتوجيه تجاه هذه الحال، جزاكم الله خيرا. نعم، ننصحكم بتعلم العربية، فلغتكم لغة القرآن هي عربية، لغة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عربية، فينبغي للآباء والحكومة وفقها الله أن تجعل مدارس وتكثف الدراسات في اللغة العربية، فإن العربية إذا سادت في البلد وحكمت المحاكم باللغة العربية انتفع الناس أيما انتفع، لأنهم يقرؤون القرآن فيطمئنون عند أن يروا الأحكام بها، يعرفون معناها. ولهذا ذكر في ترجمة عبد الحميد الثاني، ترجمة عبد الحميد الثاني من الدولة العثمانية رحمه الله، الترك تركيا كانوا يحكمون وجعلوا اللغة السائدة هي لغتهم الأعجمية. في الأخير قالوا ندمنا أيما ندم حيث لم نجعل اللغة العربية هي المصدر الرئيسي للغات العالم حتى في بلادهم، لأنه وقع فجوة بين العرب وبينهم، فحصل بعد ذلك حروبات، وحصل بعد ذلك جهل بالشريعة الإسلامية، فكثير من الشعب ما كان يعرف أحكام القرآن ولا أحكام الأحاديث الصحيحة التي تحرم أولا الخروج ربما عن الحكام. فهمت الآن؟ لأن الشريعة الإسلامية تأمر بإيش؟ بطاعة ولاة الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى من أميره شيئا يكرهه ارتكب محرما خالف، فليصبر فإنه من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. فعند أن يقرأ العامي هذا الحديث أو يسمعه ما في من يترجم له ما يفهم حقوق الولاة ولا يفهم حقوق القضاة ولا يفهم حقوق يعني المسلمين بجواره. ربما يقرأ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ما يفهم ما معناها معنى الصحيح. وهكذا الآباء حين يحاولون أن يعلموا أولادهم اللغة العربية فليجتهدوا في هذا. ومن استطاع أن يرسل بعض أولاده إلى دول العرب يتعلمون العربية والقرآن والحديث مثل المملكة العربية السعودية حرسها الله، كذلك أيضا اليمن حرسها الله، وهكذا بعض الدول الخليج حرسها من الله، أو ينشئون جامعات يعني علوم شرعية مع اللغة العربية هنا في البلد حرسها الله. فهذا مما يقوي جانب الثقافة الدينية العربية، وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا، لأن القرآن سبحان الله لو كانت رسالة من ملك إليك ستحاول من يعلمك ترجمتها، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ ينزل علينا رسالة عظيمة ونحن نجهل أكثر أحكامها، الله مشكلة. فننصح بالتكثيف، بتكثيف التعلم للغة العربية. طيب بارك فيكم، والحمد لله عندكم هنا بعض الشباب جزاهم الله خيرا قد تعلموا في المملكة وهنا وأيضا في اليمن عندهم خير كثير جزاهم الله خيرا. فحاولوا أن تجالسوهم وأن تكثروا من التعليم عندهم، فهذا خير كثير الحمد لله. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum. Syekh, engkau telah menasihati kami nasihat kebapaan, nasihat dari seorang ayah kepada anaknya layaknya demikian untuk kita mengambil Al-Quran. Nah, ini untuk berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Tetapi sebagaimana engkau ketahui ya Syekh, di negeri kita ini negeri yang tidak berbahasa Arab, maka kami memohon nasihat kepada engkau bagaimana menghadapi permasalahan ini. Semoga Allah memberikan balasan yang besar kepada engkau. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan jawaban, menasihatkan untuk kita banyak-banyak mempelajari bahasa Arab, lebih banyak lagi ya, menyebarluaskan pelajaran bahasa Arab. Karena kalau bahasa Arab ini sudah menjadi suatu hal yang dikuasai oleh suatu masyarakat, bahasa Arab sudah digunakan di suatu masyarakat, akan mendapatkan banyak manfaat dan faedah yang ada. Sebagaimana diceritakan dari Raja Abdul Hamid yang kedua, salah satu dari raja dari kerajaan Utsmani di Turki, bahwasanya dia menyesal kenapa dahulu tidak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pokok atau bahasa nasional dalam kerajaan mereka. Menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam karena telah mengganti bahasa Arab yang tadinya menjadi bahasa para khulafa sebelumnya dengan bahasa Turki. Karena begitu diganti dengan bahasa Turki, bahasa Ajam, maka terjadi berbagai macam perselisihan antara mereka dengan orang-orang Arab, orang-orang di Jazirah Arabiyah. Dan juga terdapat banyak penyimpangan, pembangkangan, ketidaktaatan dari rakyat mereka. Coba bayangkan, kata Syekh, kalau seandainya semua kaum muslimin mengetahui bahasa Arab, dan kemudian dia membaca dalam sebuah kertas atau mendengarkan seorang yang membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang intinya man faraqal jamaah famatan famitatun jahiliyah, Kemudian ya, orang itu memberontak, tidak taat kepada penguasanya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kalau seandainya orang itu faham bahasa Arab, tidak usah diterjemahkan, maka dia akan tahu bagaimana kewajibannya terhadap para penguasanya, terhadap rajanya, yaitu dia harus taat kepadanya. Demikian juga, kalau seandainya orang paham bahasa Arab dan membaca ayat Al-Quran, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam yang dia kekal di dalamnya. Maka sudah dengan sendirinya dia akan faham bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk membunuh. Inilah diantara faedah kalau masyarakat sudah bisa memahami bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun disampaikan dengan bahasa Arab. Sehingga ketika orang memahami bahasa Arab, maka akan mempermudah bagi mereka untuk menerima bimbingan-bimbingan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh menasihatkan, barang siapa di antara para bapak yang mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya ke Timur Tengah, apakah ke Saudi Arabia atau ke negeri Yaman, atau mendirikan universitas yang mengajarkan bahasa Arab sehingga akan memberikan pendidikan yang bermanfaat bagi anak-anaknya, itu adalah satu hal yang baik. Kalau seandainya, saya mau memberikan perumpamaan, kalau seandainya kita menerima dari raja suatu surat yang tidak kita bisa fahami bahasanya, maka kita akan mencari penerjemah, kita akan mempelajari bahasa tersebut. Dan Al-Quran adalah risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki seluruh kekuasaan. Semestinya kita lebih memberikan perhatian yang besar kepadanya. Lebih banyak lagi, lebih getol lagi dalam mempelajari bahasa Arab. Sehingga kita bisa memahami risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di kalangan kalian, kata Syekh, ada saudara-saudara yang telah belajar di Saudi ataupun di Yaman. Dan mereka telah memahami, sedikit banyak yang telah memahami bahasa Arab. Dan mereka juga bersemangat untuk mengajarkan saudara-saudaranya ilmu bahasa Arab dan lain-lainnya. Maka, kembalilah dan belajarlah kepada mereka, para thullabul ilmi yang telah belajar dari Timur Tengah dan mengetahui bahasa Arab. Semoga dengan demikian menjadi alat yang menuju kita kepada kebaikan. Hada akhir soal insyaallah. Yaqul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Qal ma mawqifuna min walidina alladhi yadhhabu sanawiyan lilqubur wa yad'u. Allahu almusta'an. أدعو له بالتوفيق والرشاد إلى الحق والصواب, أن الله يرزقه العمل الصالح ويخلص العمل لله. فإن دعاء القبور والعياذ بالله, دعاء أصحابها والطلب المدد منهم والاستغاثة بهم من الشرك, لأن الله يقول في كتابه الكريم, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم, ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لو بقيت عند القبر سنة, يا فلان اعطني ماء, يا فلان اعطني لحما, ما يعطي. ولو جاءك مثل هذا فهو من الشياطين, كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. لو أن شخصا نادى عند قبر يا فلان فأجابه هذا من الشيطان ليس من الإنس، لأن الله يقول في كتابه الكريم في سورة ياسين والناس يحفظونها قال لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. والصحابة رضي الله تعالى عنهم حصلت مشاكل بينهم وفتن عظيمة وقت مقتل عثمان، لا ما ذهبوا إلى النبي وقالوا يا رسول الله ما الحل عليه الصلاة والسلام. جاءهم الخوارج وما فعلوا شيئا بارك فيك، لم يذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم ينادوا، فهمت الآن؟ وقعت حروب بين أصحاب الجمل وعلي رضي الله عنهم فما ذهبوا إليه، إلى غير ذلك من المحن. وكم يا مرضى كانوا يمرضون في العهد النبوي وما أحد يذهب يسأله عليه الصلاة والسلام الشفاء، لا من بيته ولا يذهب إليه، وهو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وما سئلوا سألوه. إذن هذه القباب أصلها محرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من بنائها فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر مما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري لا تتخذوا قبري اللهم نعم لا تتخذوا قبري عيدا، أي تزوروه في السنة في الخمسة الأشهر في الشهر تتخذوه عيدا، أي تعودون إليه ما بين حين وآخر. وقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، تشد إلى المساجد لا إلى القبور. القبور إن مررت بهم لا بأس تدعو لهم، هم بحاجة إلى دعائك، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أسأل الله لنا ولكم العافية، تسلم عليهم تدعو لهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور أهل أحد ويزور أصحاب البقيع ويدعو لهم. عائشة تقول ما نقول إذا زرنا المقابر؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لكم العافية. حذ رواه مسلم، وأدلة في هذا كثيرة. فأبوك إذا أصر أول تنصح له يا أبتي هذا ما ينفعك، يا أبتي لا يجوز، يا أبتي أهل العلم يفتون بالتحريم، فتلاطفه وتعطيه كتبا فيه تحذير من هذا، تعطيه كتبا فيه التحذير من يعني الالتجاء إلى القبور ودعائها من دون الله والذبح لها من دون الله وأكل التراب. سبحان الله، بعضهم يأكل ترابا من الموتى، وأكثر من فعل هذا انظر الروافض الآن يحجون إلى كربلاء الحج إلى بيت الله الحرام، والرافضة يحجون إلى قبر في كربلاء يقولون قبر الحسين، الله أعلم هو مدفن هناك ولا في غيره، ويقول قبر علي. هؤلاء الروافض الله يعزنا وإياكم بطاعته فعلوا في المسلمين أفاعيلهم حتى في باب العقيدة، بل قرأت أنهم يريدون أن ينقلوا الكعبة إلى كربلاء، وقالوا كربلاء أحسن من الكعبة 70 مرة. انظر على خرافة. وقال المهدي إذا خرج حق الرافضة، مهديهم إذا خرج سيقتل المسلمين. إيش إذن من إصلاح؟ قتل المسلمين إصلاح، يقتل المسلمين أهل السنة ويقتل العرب ويخرب الكعبة فينقلها يعني إلى كربلاء، ويخرب المسجد النبوي، انظروا على عقائد فاسدة هذه الرافضة، يخربون المسجد النبوي ويخرجون قبر أبي بكر وعمر ويصلبوهما على جذع لأنهم خربوا فارس. هذه هي الذنب لأبي بكر وعمر، أنهم خربوا دولة فارس والروم، ولا وش ذنب أبي بكر وعمر؟ فهمتم الآن سلمكم الله؟ فهم الذين يشيدون بالقبور كما تفعل اليهود والنصارى، وبعض المسلمين مسكين تأثر بهم وبأشباههم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تعامل أباك بهذا بالنصح، فإن أبى أتركه أتركه وسلمك الله، يعني لا تهجره، طعه بالمعروف، وفقك الله. Pertanyaan terakhir, bagaimana sikap saya ya Syekh terhadap orang tua saya karena bapak saya setiap tahun pergi ke kuburan dan berdoa di sana. Maka Syekh memberikan nasihat, beliau katakan kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taubat kepada bapak tersebut. Karena pergi ke kuburan dan berdoa di sana itu merupakan suatu hal yang terlarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun memberitahukan apabila engkau seru mereka berhala-berhala itu, niscaya mereka tidak akan bisa mendengarkannya. Tidak akan bisa mendengarkan doa-doa kalian. Kalaupun seandainya mereka bisa mendengar, mereka tidak akan mampu untuk mengabulkannya. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan kafir, mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Dan tidak akan memberitahukan kepadamu seperti zat yang maha mengetahui. Kalau seandainya engkau berdoa di kuburan-kuburan tersebut sepanjang satu tahun, minta ini dan minta itu, tidak akan pernah mendapatkan jawaban dan tidak pernah akan dikabulkan. Kalaupun seandainya ada jawaban, ada pemberian dari kuburan itu berasal dari syaitan. Sebagaimana dikisahkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dalam Al-Quran, dalam surat Yasin, yang kaum muslimin banyak menghafalnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, La yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim raji'un. Mereka-mereka itu tidak akan mampu untuk memberikan tausiat kepada, wasiat kepada keluarganya, dan tidak pula mereka akan bisa kembali. Demikianlah yang sudah mati, tidak akan bisa kembali, dan tidak akan bisa berhubungan dengan yang masih hidup. Kalau kita lihat para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in, dahulu terjadi berbagai macam kejadian besar yang menyulitkan. Berbagai prahara terjadi, peperangan-peperangan terjadi, musibah-musibah terjadi di kalangan mereka. Tetapi mereka tidak kembali meminta ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya mampu orang-orang yang sudah mati untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang masih hidup, beliau adalah yang paling mampu. Tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Tentunya melainkan mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan, La'anallahu al-yahuda wal-nasara attakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu untuk memperingatkan kaum muslimin dari menyembah kuburan. Kalau bukan karena itu, niscaya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditampakkan di luar, tidak dipagari. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala pun meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat Id, tempat perkumpulan di waktu yang berulang-ulang. Maka yang tadi setiap tahun datang ke kuburan itu berarti menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Nabi alaihi salatu wasalam pun melarang, tidak boleh mengencangkan tali perbekalan, tidak boleh safar ibadah kecuali menuju 3 masjid. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta Masjidil Aqsa. Sehingga safar yang dibenarkan, safar keagamaan yang dibenarkan, safar ibadah itu kepada masjid, bukan kepada kuburan. Memang benar engkau datang ke kuburan, tapi untuk mengucapkan salam, untuk mendoakan orang-orang yang sudah ada di dalam kuburan yang tidak lagi bisa menambah amalan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang aku katakan kalau aku menziarahi kubur?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya untuk mengucapkan salam, "Assalamualaikum ahlad diyar." Minal mu'minina wal muslimin. Mengucapkan salam dan mendoakan kepada mereka, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sudah ada di kuburan tersebut. Maka nasihatilah orang tuamu. Nasihatilah orang tua tersebut yang masih melakukan kesyirikan dengan datang ke kuburan. Berikan kepadanya buku-buku yang membimbing. Berikan nasihat kepadanya dengan lembut. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Sebagian orang ketika menziarahi kubur mengambil tanah untuk bertabaruk dengannya. Ada lagi juga yang mengambil hal-hal yang lain. Dan yang paling banyak dikenal dalam hal ini mengagungkan tanah-tanah kuburan adalah dari orang-orang Syiah Rafidhah. Sehingga mereka mengatakan bahwa tanah di Padang Karbala itu lebih mulia daripada tanah di Mekah. Bahkan mereka ingin memindahkan Ka'bah ke Karbala karena menurut mereka tanah di Karbala itu lebih mulia 70 kali. Al-Mahdi kalau keluar menurut mereka akan membunuh kaum muslimin. Membunuh kaum muslimin sudah barang tentu merupakan kejelekan, bukan suatu kebaikan. Akan membunuh orang-orang Arab dan menghancurkan Ka'bah. Akan menghancurkan kuburan Abu Bakar, mengeluarkan Abu Bakar dan Umar dari kuburannya, kemudian menyalibnya. Dan tentunya ini adalah berbagai macam kejelekan dari mereka orang-orang Rafidhah. Maka Syekh kemudian kembali mengatakan, nasihatilah orang tuamu. Nasihati dengan baik. Dan kalau dia tidak mampu, kalau dia tidak mau, tinggalkanlah. Tetapi tetap bergaullah dengan dia dalam dunia ini dengan hal yang baik. Dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya sehingga bisa kembali ke jalan yang benar. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang disampaikan oleh Syekh. Abu Abdillah Sayyid Utsman As-Salimi, hafizahullah taala, dan beliau mengatakan jazakumullah khairan.